Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, jika kita ingin memilah-milah mana BUMN atau BUMD yang benar-benar dibutuhkan, serta memiliki peran besar bagi kepentingan bangsa dan negara, maka skala kebutuhan serta prioritas bisa menjadi salah satu patokan dalam melakukan pemilahan. Misalnya, jika badan usaha itu mengelola hajat hidup orang banyak, serta masih mampu memberikan keuntungan kepada negara atau tidak merugi dan membebani anggaran negara, maka badan usaha itu layak untuk dipertahankan bahkan dibantu jika dalam kondisi kesulitan. Untuk melanjutkan bahasan atas wacana ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apakah anak-anak usaha Pertamina masuk kategori badan usaha yang harus dibantu lantaran besar kepentingannya bagi bangsa dan negara? Besar dari mana? Ngapain begitu, kan? Ngapain bikin anak-anak perusahaan kalau anak durhaka semua, kan gitu? Jadi Bapak setuju dengan pola pemangkasan badan usaha yang tidak perlu dan jadi beban negara ya, Pak? Ya, kan semua orang udah bertahun-tahun itu mau ada restrukturisasi. Restrukturisasi itu harus ada yang dilikuidasi, dijual. Yang tadi harusnya prinsip yang saya sebutkan yang melandasi itu satu. Kemudian saking seriusnya itu sampai ada deputi sendiri di BUMN namanya deputi restrukturisasi. Itu yang menjabat Jayanto itu, Pandu Jayanto itu, Mbah Joy itu. Nah, itu pun juga kelelar-kelelar juga nggak jalan-jalan kan karena apa? Karena ya ngadepin tembok-tembok kayak begitu kan gitu. Lantas seperti apa prinsip serta pola pemangkasan yang sehat Pak Her? Prinsipnya adalah streamlining perampingan seluruh BUMN sekaligus pada saat yang sama itu membentuk holding-holding dari perusahaan sejenis gitu. Kemudian sekarang gula misalnya kan PTP itu macam-macam, malah ada yang di RNI. Itu kenapa nggak disatukan di bawah satu holding? Ada PTP 14 di Sulawesi Selatan itu gula, PTP 11 itu gula, PTP 10 aneka tanaman ada gulanya, PTP 9 aneka tanaman ada gulanya. Nah, rencana awal itu kan pembuatan holding dari usaha sejenis gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Mary Agustin.